Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa duduk untuk belajar bersama ilmu at-tajwid dengan prakteknya, dengan membaca kitab Isar yang ditulis oleh Ustaz Fauzi hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan matlazim, baik matlazim kilmi mukhaffaf maupun matlazim kilmi mutsaqqal. Matlazim kilmi mukhaffaf, apabila huruf mad bertemu dengan sukun. Sukun mukhaffaf dan bukan tasydid. Sedangkan mad lazim kilmi mutsaqqal bertemu dengan tasydid. Ukurannya sama, yaitu 6 harakat, namun pada mad lazim kilmi mutsaqqal disertai dengan nabr. Disertai dengan nabr. Kita baca mad lazim harfi. Mad lazim harfi di dalam Al-Quranul Karim ada 14 huruf muqatta'ah yang ada di pembukaan surat, sebagian surat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada 14 huruf muqatta'ah, ya. Yang dibaca sesuai dengan namanya. Yang dibaca sesuai dengan namanya. 14 huruf tersebut adalah nassun hakimun qad'an lahu sirrun. Nun, sad, ha, kaf, ya, mim, qaf, ta, ain, alif, lam, ha, sin, dan ra, yang terbagi menjadi 3. Yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alif. Alif ini dibaca sesuai dengan namanya, yaitu alif. Yang kedua, 5 huruf dibaca mad tabi'i. 5 huruf dibaca dengan mad tabi'i, yaitu hayyun tahura. Hayyun tahura. 3 huruf. Yang ketiga, yaitu 8 huruf dibaca dengan mad lazim harfi. Jadi 5 huruf tadi dibaca dengan apa? Mad tabi'i. Kepanjangannya apa? Hayyun tahura. Hayyun tahura. Ha, ya, ta, ha, dan ra. Kemudian 8 huruf dibaca dengan mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Panjangnya 6 harokat, yaitu terkumpul dalam singkatan apa? Naqasa asalukum. Jadi untuk memudahkan bagi antum, ya, huruf-huruf yang muqatta'ah pada pembukaan surat-surat di dalam Al-Quran, ya, untuk huruf yang dibaca dengan mad tabi'i, yaitu apa? Hayyun Tahura. Singkatannya apa? Hayyun Tahura. Ha, ya, ta, ha, dan ra. Jadi kalau antum menemui potongan-potongan huruf di dalam, di awal Al-Quran, maka antum lihat, ya, kalau itu ha, maka dibaca ha, ya, sesuai dengan singkatan yang ada di sini, Hayyun Tahura. Untuk 8 hurufnya itu dibaca dengan mad lazim harfi, panjangnya 6 harokat, ya. Singkatannya apa? Naqasa asarukum. Nah, itu dibaca 6 harokat sesuai dengan nama hurufnya. Nun, Qaf, Sad, Ain, Sin, Lam, Kaf, dan Mim. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya hukum nun, sukun, dan mim, ya, hukum nun sukun dan mim sukun itu berlaku kalau antum menemui dalam apa naqasa asalukum, ya, terutama nun dan mimnya, maka berlaku juga hukum apa nun sukun dan mim. Bisa difahami, ya? Yaitu apa hukumnya? Izhar, ikhfa, dan idgham. Izhar, ikhfa, dan idgham. Maka kita menerapkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan sifatnya dan sesuai dengan hukumnya. Sebagaimana pada pelajaran yang terdahulu tentang izhar, ikhfa, dan idgham. Kita baca pada pelajaran 70-78, mad lazim harfi yang berakhir dengan sukun mukhaffaf disebut dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Ya. Jika bertemu dengan huruf bertasydid disebut mad lazim harfi mutsaqqal. Contohnya di bawah ini. Contoh mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf, contohnya di bawah ini. Kita baca nun, ayo nun. Perhatikan, ya, tetap ketika kita membaca mad, ya, ketika nu, maka posisi bibir terhimpun ke depan dengan sempurna. Nun, ayo nun. Jadi suara panjangnya atau suara matnya itu keluar dari jauf, bukan keluar dari hidung, ya, bukan keluar dari hidung. Nun, ya, bukan seperti itu, tapi dikeluarkan dari jauf. Sekali lagi kita baca nun, ya, nun. Qaf, Sad, Sad. Lanjutnya ini, ya, kita membaca. Jadi kita nanti akan baca ai selama 6 harakat. Kemudian setelah itu ada bunyi dengung. Ya, karena tadi nun sukun dan mim sukun, ya, di sini berlaku hukum apa? Nun sukun dan mim sukun. Ya. Selanjutnya ini kita lihat ada huruf apa? Ain. Ya, ain itu tulisannya apa? Ai, ain, ya, dan nun. Nah, di situ nunnya itu nun sukun, berlaku hukum apa? Hukum apa? Ikhfa. Bisa dipahami? Berlaku hukum apa? Hukum ikhfa. Karena ain, ya, dan apa? Nun bertemu dengan apa? Dengan sin. Maka di situ berlaku hukum apa? hukum ikhfa. Ikhfanya dibaca dengan bacaan yang tipis. Ya, kita jelaskan satu-satu. Kita contohkan. Ai, coba. Ai. Kita baca ai saja itu 6 harakat. Kemudian diakhiri dengan apa? Dengan ikhfa. Si 6 harakat. Kemudian ya, berlaku juga hukum ikhfa karena sin, ya, ada sin, ya, nun, sukun bertemu dengan apa? Dengan qaf. Nah, di situ ikhfa-nya tebal. Yang pertama ikhfa-nya tipis, yang kedua ikhfa-nya tebal. Kita baca. Ain sin qaf. Ayo. Perhatikan ya. Antum perhatikan pada perpindahan dari mat ke dengung. Ini harus jelas. Ain sin qaf. Ayo. Ain sin qaf. Ya, harus jelas. Jangan samar. Ain sin. Nah. Ain. Nah, enggak jelas. Perpindahan dari mat ke dengung itu harus jelas. Mat kita baca sesuai dengan ukurannya. Kemudian dengung, ya. Kemudian kita baca si sepanjang 6 harokat. Kemudian dengung dengan tebal. Kemudian kita masuk ke qaf. Itu gambarannya. Sekali lagi. Ain sin qaf. Ayo. Yasin. Yasin. Alif lam. Salam lagi. Alif lam ra. Alif lam ra. Nah, itu berlaku hukum apa? Miskun bertemu dengan ra. Hukum apa? Izhar. Berlaku hukum izhar. Kita lanjutkan. Kaf ha ya ay. Sad. Ayo. Kaf ha ya ayn sad. Lagi. Kaf ha ya ayn sad. Ayo. Jika antum mengucapkan ai, itu panjangnya 6 harokat. Jangan sekali-kali memasukkan atau mengeluarkan melalui hidung. Ai, ya. Kalau antum ai masuk hidung, maka berarti belum tepat. Ya, masih belum tepat. Ketika ai, coba. Ketika ai sepanjang 6 harokat maka tidak boleh dimasukkan ke hidung. Baru kemudian setelah 6 harokat usai selesai kita dengungkan dengan jelas dan tebal karena bertemu dengan huruf apa? Huruf sad. Ain sad. Ayo. Ain sad. Kita ulang lagi dari awal. Kaf ha ya ain sad. Lanjutkan Hamim. Ya. Hamim. Kita baca bersama-sama dari Nun. Atau kita baca Mad lazim harfi mutsaqqal. Sekarang yang musakkal pada lam dan sin. Di sini berlaku hukum apa? Hukum idgham. Alif lam mim. Ayo. Alif lam Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Jelas ya, perpindahan antara mad ke dengung itu harus jelas. Alif Lam. Jelas ya. Lam. Gak jelas seperti itu. Ya, harus jelas. Alif Lam Mim. Ayo. Alif Lam Mim. Lanjutnya Alif Lam Mim Ra. Ayo. Alif Mim Ra. Coba Mim Ra. Jelas Mim Ra gitu ya. Alif Lam Mim Ra. Ayo. Alif Lam Mim Ra. Coba antum izin. Alif Lam. Coba. Alif Lam. Alif Lam. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Jadi mim qara mim ra gitu. Jelas perpindahan dari mad ya masuk ke mimnya jelas. Mi jadi i benar-benar i ketika mengucapkan huruf mad. Mim ra. Sekali lagi ya. Alif lam mim ra. Ayo. Mim ra. Coba Mim ra. Cepat-cepat. Di situ ada sifat apa? Tawasud. Mim ra. Coba Mim ra. Sekali lagi. Alif lam. Ayo. Alif lam Mim ra. Kita lanjutkan. Alif lam mim sad. Ayo. Alif lam mim sad. Gitu ya. Alif lam mim sad. Ayo. Kita lanjutkan. Tasim mim. Ayo. Ketika antum mengucapkan mi ke mi, ketika panjangnya itu tidak masuk ke hidung karena di situ adalah bacaan mad. Mim, bukan gitu tapi mim. Ketika awal mengucapkan mi, mi itu memang masuk apa? Masuk ke hidung. Tapi ketika huruf madnya maka tidak masuk ke hidung lagi. Kemudian masuk hidung lagi ketika mengakhiri bacaan. Ya. Kita ulang lagi. Bosim. Ayo. Bosim. Coba dibaca bersama-sama. Mulai dari contoh dari mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian mad lazim harfi musaqqal. Sama-sama. Nun. Ayo. Nun. Lanjut. Qaf. Lanjut. Qaf. Ain. Sin. Lanjut. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Lanjut. Lagi. Alif lam mim ra. Kurang. Alif ketika izharnya mim ketemu dengan ra itu kurang jelas. Alif lam mim ra. Alif lam. Ya, lanjut. Ya. Untuk memudahkan untuk huruf-huruf yang muqatta'ah biar tepat, kita bisa tulis di buku kita. Misalnya kaf itu tulis dengan kaf, alif, fa, ya, kemudian ha, ha dengan alif, ya, ya dengan alif. Ain, ain, ya, nun, ya, sukun. Kemudian apa? Sod. Kita tulis apa dengan nama-nama huruf tersebut ya, untuk melatih. Kita lanjutkan pada latihan berikutnya. Kita baca nun ya, nun wal qalami wa ma yasturun, wal qalami wa ma yasturun. Itu cara membaca yang pertama. Atau kita baca apa adanya dulu. Qaf ayat Qaf wal Qur'anil Majid, wal Qur'anil Majid. Oh iya, kita belum diajari waqaf ya. Kita baca apa adanya dulu. Kita belum belajar waqaf ya. Kita baca apa adanya dulu. Nun ya. Nun wal qalami wa ma yasturuna ya. Wal qalami wa ma yasturuna. Qaf Qaf wal Qur'anil Majid, صاد صاد والقرآن ذي الذكر, والقرآن ذي الذكر, والقرآن ذي الذكر, والقرآن ذي الذكر. Bas ya, pada zi itu tidak dibaca panjang, tidak dibaca apa? Tidak dibaca panjang, karena walaupun di situ zi itu ada huruf mad, namun bertemu dengan apa, sukun dalam kata yang berbeda, sehingga tidak dibaca panjang. Balillazina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Ayat afan ya. Kita ulang lagi suqaq ini. Kita baca apa adanya. Balillazina kafaru fi 'izzatin wa shiqaqin. Ayat balillazina kafaru fi 'izzatin wa shiqaqin. Ya. Kita lanjutkan. Ain-sin-qaf. Ya. Ain-sin-qaf. Kalau belum waktunya masuk ke dengung, itu jangan digeser dulu suaranya. Ain. Gitu caranya. Ain. Enggak, langsung ain. Harus jelas perpindahan antara bacaan mat dengan dengung, harus jelas, jangan ngambang. Ain. Kapan pindahnya dari mat ke dengungnya itu kapan? Itu harus jelas, yaitu seukuran 6 harokat. Jangan ngambang. Ain. Mana kapan ini ya, jadi harus jelas. Demikian juga ketika si harus i benar. Ketika anda baca panjang itu harus dibaca i, si baru gitu. Jadi pahami ya. Ain si qaf ya. Ain gitu. Jadi jelas ya, perpindahan dari mat ke dengung, kemudian kemudian pada ain yang pertama adalah dengung yang tipis, kemudian ketika masuk ke kof dengung yang tebal, harus jelas ya, tidak mengambang. Kadzalika yuhi ilayka wa inal ladzina min qablika Allahu. Kadzalika yuhi ilayka wa inal ladzina min qablika Allahu. Kita ulang lagi. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. ياسين. ياسين. والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. Kita akhiri sampai di sini dulu. Insyaallah akan kita baca bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.